Beta ini alipu sabar. Semua yang beta bilang selalu rembaku melawan. Lain pas kali susen mau dengar beta pasariki lain. Beta masih kuat bertahan.